أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Alhamdulillah, yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya sehat dan nikmat arah waktu longgar, yang mana dua nikmat ini banyak orang yang tertipu dengan nikmat ini makbulun fi ima kasiru minanna as-sihat wal farah. Dari hadith Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan ketika ada tidak dimanfaatkan, ketika ada tidak dimanfaatkan. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat kelapangan waktu longgar. Alhamdulillah kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristimah berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka penuntutan ilmu saling munafaah di antara kita, dan juga senang kesehatan yang kita dapatkan. Allah memberikan gaya pada kita untuk kita manfaatkan kawasan dalam rangka salatul ilmi, menuntut ilmu. Suatu nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan Allah menambah. Dan juga kita ingatkan salatul ilmi itu merupakan pembangkit bagi seseorang untuk lebih meningkatkan semangatnya di dalam ibadah. Pembangkit seseorang ketika jatuh. Siapa di antara kita yang tidak jatuh? Ya. Allah menguji kita semuanya. Diuji. Terkadang hawa nafsu kita lebih kita depankan. Tapi seseorang apabila membekali diri dengan ilmu, thalabatul ilmi, dia sadar, saya sedang terjatuh, saya sedang terpercayai oleh syaitan. Bangkit kembali. Ya. Besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dengan taubatnya. Tapi orang yang jauh dari ilmu, wis kadung saya jatuh. Sudah hilang jutaan saja. Yaitu apa? Nah, berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang memiliki ilmu, selalu di atas salatul ilmi, ketika jatuh menyadari dan mengetahui Allah Maha Pengampun atas apa yang kita perbuat apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa tersebut. Dan juga dengan menuntut ilmu, menjadikan seorang hamba bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengarahkan seorang hamba bisa bersabar dan bersyukur, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, yaitu istiqomahnya dia di dalam berilmu. Nah, wujud untuk memiliki istiqomah dalam berilmu adalah dengan menuntut ilmu, membaca, mengamalkan, mendengarkan. Walhasil kesimpulannya, al-ilmu la ya'tiluhu syai', ilmu tidak ada bandingannya dengan ibadah apapun. Ya, ilmu tidak ada bandingannya dengan ibadah apapun. Ini perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. In shoha niyatuhu, apabila niatnya lurus. Niatnya lurus. Jadi ilmu akan membimbing dirinya. Ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, akan dibangkitkan untuk segera kembali kepada Allah ketika dia mendapatkan kenikmatan, dibimbing untuk bersyukur kepada Allah. Ketika dia mendapatkan musibah, dibimbing untuk bersabar kepada Allah SWT atas musibah yang dia terima. Dan ketika dia berada di istiqomah, akan ditambahkan semangatnya untuk mendapatkan apa? Keimanan setelah dia memiliki keimanan. Dan demikian, semuanya ada baiknya, ada kebaikannya, apapun keadaannya bagi seorang hamba. Entah dia seorang yang mendapatkan musibah, seorang yang bertambah nikmatnya, seseorang yang sedang turun imannya, ya, dengan kemaksiatan yang dilakukan, tapi berusaha terus untuk memenuhi diri dengan telah baru ini. Nah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dari kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah taala kita lanjutkan pengambilan fawaid dari hadis-hadis yang akan kita baca. Kita baca hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata in talaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Berangkat tiga orang dari orang-orang yang sebelum kalian, yaitu dari kalangan Bani Israil. Hatta awahumul mabit ila gharin, sampai mereka berlindung untuk bermalam di suatu gua. Pada waduhu, ya, orang mereka masuk ke dalam gua tersebut. Fan hadarat sahratun minal jabal, kemudian turun menutup batu besar dari gunung, ya, gelinding turun batu besar dari gunung. Fatajjat alaihimul ghar, kemudian batu besar tersebut menutupi gua. Faqalu, mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sahra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Mereka berkata, innahu la yunjikum, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian, ya, dari batu besar ini yang menutup gua ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal saleh yang kalian miliki. Ya, berdoa dengan amal saleh. Tapi kalau beramal untuk mencari pahala dunia, itu apa? Syirik, ya, syirik. Jadi seseorang beramal untuk mendapatkan balasan itu syirik. Tetapi apabila seseorang, walaupun balasannya dari Allah, itu bagian dari syirik, ya, menghapuskan amalan. Tapi seseorang yang kecil beramal evangelis kemudian berdoa memohon Allah kepada Allah supaya dikabulkan permintaannya, ini tawakkul kulli. Ya. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilayhi ma'amalan fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa hadithu ma sana'u fiha wabadilun masyam ya'manun. Barang siapa yang mengharapkan dari amalan akhiratnya balasan dunia, kami berikan ke kaum wa'um finali bahagun, dan mereka tidak dikurangi zakat. Mereka itu orang-orang yang nanti di akhirat tidak mendapatkan balasan apa-apa melainkan api neraka. Wa'abitona sunaliha, dan menjadi sirna apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. dan jadi batal apa yang mereka amalkan. Contoh, ya, sholat lain. Untuk apa aku sholat? Supaya kaya saya. Ya. Dan Allah berikan kekayaan pada dirinya. Kenapa dia mulai? Anak saya yang kuliah supaya lulus kuliahnya. Ya. Ini apa? Tidak ada pahala. Ya. Walaupun mengharapkan pada Allah. Jadi amal, amal akhirannya. Tetapi kalau dia melakukan sholat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tawadhu'nya ya Allah dengan amal sholat yang saya lakukan, ini ikhlas padamu, maka kabulkanlah permohonan kami ini. Boleh, bahkan ini ibadah. Ya, bahkan ibadah. Kecuali boleh mengharapkan harapan dunia kalau ada dalil dari Al-Quran atau Al-Sunnah yang menyebutkan balasan dunia dan akhirat. Boleh mengharapkan balasan dunianya dan akhiratnya. Contoh, ya, man yuridu an yuwasa rizquhu wa yukil atarahu falyadzur rahimah. Barang siapa yang menginginkan supaya luas rezekinya, panjang umurnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Tali apa? Menyambung tali silaturahim itu kan ibadah. Tanya untuk apa anggota menyambung tali silaturahim? Kalau dia menjawab, ya, supaya tambah banyak kekayaan saya, supaya panjang umur saya. Kalau dia, ya, yang diharapkan ini saja, maka menjadi cerna amalan. Tetapi kalau dia menyebutkan supaya dapat pahala dari Allah, ya, ajar dari Allah, dan supaya panjang umur saya, dan supaya tambah banyak rezeki saya, boleh. Karena apa? Memang disebutkan pahala dunia. Tapi kalau yang diharapkan dunia saja, jadi sirik-sirik kecil. Harus dua-duanya kalau ingin selamat. Atau hanya mengharapkan balasan akhiratnya saja, maka tidak mengharuskan amalannya. Kesimpulannya, kalau di situ ada amalan yang dianjurkan padanya balasan akhirat dan dunia, boleh mengharapkan dunia, tapi harus dengan akhiratnya. Tetapi kalau tidak disebutkan di situ anjuran balasan dunia, dia mengharapkan dunianya, walaupun memohon kepada Allah akhiratnya, maka jadi kecil. Menghaluskan amalan. Ya, menghaluskan amalan. Sholat untuk apa? Dia dapat pahala dan juga dapat kekayaan di dunia. Lancar bagi saya. Menghaluskan amalan. Ya. Itu bedanya beribadah untuk meraih belasan dunia dan beribadah ikhlas kemudian bertawakul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda antara satu sama yang satu ini menghabiskan amalan, yang satu ibadah dianjurkan, yaitu tawakul. Menjadikan wasilah amal sholat kita untuk berdoa kepada Allah supaya dikabulkan doa kita. Qala rajulun minhum, salah seorang di antara mereka berkata, Allahumma kana li abawani syaitan kadiran wa kuntu la abdiku qabla huma ahlan wala mala. Salah seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma ya Allah, dahulu aku memiliki kedua orang tua yang sudah tua, Syekhon Kadiron, ya, kedua orang tua yang sudah sepuh. Wa kuntu la abdiku, dan dahulu aku, ya, tidak memberikan makan dan minum, ya, qabla huma, sebelum keduanya, ahlan wala malam, keluargaku ataupun hartaku. Jadi apa? Saya punya keluarga, keluargaku enggak saya berikan makan dan minum sebelum apa? Bapak dan ibuku saya berikan. Begitu pula hartaku. Ya, kuda ataupun hewan ternaknya enggak dikasih makan dulu sebelum orang tuanya dikasih makan dan minum dulu. Fana abi talabu syajari yauman falam arih alaihi ma'atanama fahalaktu laguma uqubahuma fawajatuhuma na'imaini fakaritu an uqidahuma wa an abdiqa fadlahuma ahlan awmala. Pada suatu hari aku mencari talabu syajar, mencari rumput, pakan ternak, pergi panah api, jadi tidak disadari ternyata jauh, ya, nyari rumputnya untuk pakan ternaknya jauh, ya, di padang pasir. Falam arih alaihima, aku tidak kembali kepada kedua orang tuaku, hatta nama, melainkan apa, kedua orang tuaku sudah tidur. Ya, pulang bapak ibu saya dari itu. Fa'alatulahu ma'uku bahuma. Kemudian aku perahkan susu untuk makan malamnya, untuk keduanya. Fa'wajatuhuma na'imaini. Ternyata aku mendapati kedua orang tua itu sudah tidur. Bapak dan ibu yang sudah sepuh sudah tidur, terlelap. Fadari Tuhan uki dohumar, maka saya tidak senang membangunkan ibu saya yang sudah tertidur lelap, membangun bapak dan ibu yang sudah tertidur lelap. Wa'an abiqo'a qablahuma'ah dan wa'aumana. Dan saya juga tidak senang. Ya, susu yang sudah saya perut ini saya berikan kepada keluargaku, anak istri saya sebelum orang tua saya meminumnya. Dan tidak pula harta itu, ya, sebelum orang nantuanmu. Falabistu, ya, atau budaknya misalnya. Falabistu. Walqadabu ala yadi. Aku terdiam menunggu, sedangkan panci, ya, tempat susu itu masih berada di tanganku. Ya, bejana masih berada di tanganku. Angkadiru istiqadahuma. Aku menunggu bangunnya kedua orang tua. Tidak dibangunkan, biar bangun sendiri. Hatta tarikal fajru. Ya, sampai muncul fajar. Ya, sampai pagi. Wasabiyatu yatadahuna inda qadami. Sedangkan anak-anak kecilku, ya, merengek-rengek berada di kakiku, minta susu, ya, minta makan, tidak saya kasih, ya, sebelum apa orang tuanya minum, ya, makan dan minum. Pasai kozo, pasari bangku bahuma. Kemudian kedua orang tuaku bangun dan meminum, ya, susu yang telah diperaskan untuk makan malamnya tadi. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ittiba'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu bihi min hadhihi thahrah min hadhihi thahrah. Ya Allah, jika aku melakukan perbuatan ini semata-mata mencari wajah-Mu, ikhlas karena Engkau, ya, menunjukkan bahwasanya berbakti pada orang tua itu ibadah. Jadi jangan dihitung-hitung. Kalau saya ngasih orang tua tadi segini, rugi saya nanti. Itu tak kurangilah. Ngasih orang tua enggak usah dihitung-hitung. Ya, itu ibadah. Ya. Apa yang kita berikan kepada orang tua dari kebaikan itu ibadah. Kalau dihitung-hitung jadi pelit nanti. Ya, mau berbakti kepada orang tua. Ya, ngasih oleh-oleh, mau belikan oleh-oleh untuk orang tua, wah dihitung-hitung, ya, kok banyak, ya, nah, dikurangi aja. Ini karena apa? Dihitung-hitung. Niatkan ibadah, berbakti kepada orang tua adalah bagian dari ibadah. ya. Nah, bahkan orang tua kita kafir sekalipun kita masih ada ibadah untuk orang tua. Karena perintah Allah, ya, berbuat baik kepada orang tua yang kafir pun masih dianjurkan. Wa abu wa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Masih ada perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Kalau kedua orang tuamu memaksa dirimu untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang tidak ada ilmu padanya, ya, bukan berarti bahwasanya perbuatan syirik itu ada ilmunya. Tidak. Ini menafikan apa sifat ini. Semuanya perbuatan syirik itu enggak ada pembenarnya, enggak ada dasarnya. Ya, jangan dipahami, oh ada perbuatan syirik yang ada dasarnya. Tidak. Ya. Salah tuti umat, jangan ditaati. Ajakan buruknya jangan ditaati, tetapi tetap wasahibu umat fid dunya ma'rufa. Pergauli kedua orang tua yang kafir tersebut di dunia dengan cara yang baik. Ya, tetap. Nah, walaupun kafir, kita masih ada untuk berbuat ibadah kepadanya. Ya, beribadah dengan sebab dia. Ibadah kepada Allah dengan sebab orang tua kita yang kafir. Apalagi orang tua kita mukmin muslim, lebih-lebih lagi, ya, lebih-lebih lagi. Anaknya tidur, rumahnya masya Allah, ya, ada AC-nya, bapaknya atau ibunya, nah, seperti di kandang kambing. Nah, makanya sehari enam. Saatnya, hari-harinya, sedangkan anaknya makan daging-daging. Ini mayam bagi, ya. Nah, apabila orang tua kita dalam keadaan tidak mampu, kita mampu, kewajiban kita. Kalau kita takdir, ya, nah, kita ada apa itu kelalaian, kita berdosa. Ya, kita berdosa. Kalau kita memiliki kemampuan, maka orang tua itu haram bagi kita untuk membayarkan zakat kepada mereka. Kenapa? Mereka itu bagian dari kita, tanggungan kita, kalau kita memiliki kemampuan. Jadi enggak boleh zakat dikasihkan kepada bapaknya, zakat dikasihkan kepada ibunya, ya, zakat kepada orang lain. Lantas bagaimana kebutuhan mereka, makan mereka, apa pun mereka, kalau kita bagian orang mampu yang tanggung jawab kita, ya. Soalnya kita tidak memiliki kemampuan, maka kita enggak menanggungnya. Maka boleh ketika ada lebih harga sedikit, ada zakatnya dikasihkan kepada orang tua, tidak apa-apa. Karena orang tua tidak mampu kita tanggung tiap harinya. Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha'a wajhika faqrris 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sarra. Ya Allah, apabila aku melakukan hal itu hanya semata-mata mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah apa yang kita berada di dalamnya dari kangkangan batu besar ini. Fan farajat syai'an, terbuka sedikit. La yastati'un al-khuluj minhu, tapi mereka belum mampu untuk keluar. La yastati'una al-khuruj minhu, enggak bisa keluar dari gua tersebut. Qala al-akhar, orang yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nas ilayya wa fi riwayatin kuntu ahabbuha ka'asad bima yuhibbu rijal an-nisa wa aradtuha 'ala nafsiha فامتنعت مني حتى علمت بها سمع. من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. حتى إذا قدرت عليها وفي روايات فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. fansarafu anha wa hiya ahabun nas ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, dahulu sesungguhnya aku memiliki saudara, putra paman saya, putri paman saya, saudara ipar, saudara sepupu, yaitu apa? Putrinya paman. Ya, putrinya paman itu bukan mahram, boleh dinikahi. Kanat ahabun nasilaya, dia adalah orang yang paling aku cintai. Ya. Wa fi riwayatin, dan pada suatu riwayat, boleh enggak mencintai anaknya paman? Kalau sudah jadi istrinya enggak apa-apa. Kalau belum jadi istrinya enggak boleh. Ya. Nah. Cinta maksudnya di sini, cinta ini adalah syahwat. Ya, sebagaimana seorang istri suami mencintai istrinya ini. Maksud di sini ya, bukan cinta mahabbah baina muslimin, bukan mahabbah kecintaan antara sama muslim, bukan. Kalau kecintaan sama muslim wajib, harus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian bisa cinta pada saudaranya seperti cintamu pada dirimu sendiri. Nah, namanya apa? Mahabbah baina muslimin, mencintai sama muslim itu adalah apa? 6. Suatu kewajiban. Bukan sunnah, bukan, wajib, harus. Ya, cinta pada orang muslim itu wajib hukumnya. Dan benci pada orang kafir itu juga wajib. Ya, harus benci sama kafir. Harus cinta sama muslim. Ya. Karena apa? Nah, Allah yang menciptakan kita, mencintai hambanya yang beribadah kepadanya, membenci hambanya yang kafir. Maka kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Ini dasar agama. Tidak akan mendapatkan manisnya iman kalau tidak seperti ini. Kata Abdullah bin Abbas yang radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan, ya, man ahabba billah wa abghadha billah wa wala billah wa ada billah fa inna ma tunalu walayatu wahi dhalik wa lan yajida 'abdun ta'mal imani wa in kafara salatu wa sum wa qad sarat 'amatu nas mu'ahadi ya mu'ahah 'ala amri dunya wa dhalika la yajidi 'ala ahli shay'a. Barang siapa yang bisa mencinta karena Allah, barang siapa bisa membenci karena Allah, barang siapa yang bisa berloyalitas, berwala karena Allah, barang siapa yang bisa bermusuhan karena Allah, ya, maka dengan sebab itu akan mendapatkan kewalian dari Allah. Dan tidak akan pernah seorang hamba mendapatkan manisnya iman hatta yakuna kadzalik. Harus sampai seperti itu, bisa mencintai dan membenci karena Allah. Ada dasarnya. Ya, dasarnya apa? Allah. Ya. Kalau dia mencintai, kenapa mencintai? Karena seorang muslim. Kenapa mencintai? Seorang yang taat kepada Allah. Kenapa mencintai? Ahlu sunnah. Nah. Dasarnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kabra salatu wa sum, walaupun banyak salatnya, banyak puasanya, ya akan dapatkan manusia iman. Kalau enggak seperti itu. Bahkan syarat amatun nas, dan telah menjadi kebanyakan manusia mu'afah ala amri dunia, mengambil persaudaraan hanya sekedar perkara dunia. Wa dhalika la yajdi ala ahli syai'a. Yang seperti itu tidak akan memberi manfaat pada 6 pelakunya di akhirat nanti. Wa fi riwayatin kuntu ahabbuha ka'asadi ma yuhibbur rijal anisa kuntu uhibbuha, aku amat sangat mencintainya seperti kecintaanku adalah 6 kecintaan yang paling dahsyat yang ada pada seseorang kepada wanita. Ya, iskun namanya, cinta yang dualam itu dasarnya iskun. Ya, nggak ketemu orangnya, lihat temboknya tadi ya, tentrem hatinya. Nah, itu iskun. Ya, bahaya ini. Ya. Nah, sampai disebutkan oleh para ulama itu. Nah ini saya berkata seperti ini, ada ulama yang mengatakan karena yaitu apa? Nah, Majnun Laila namanya. Syair yang sering disebutkan para ulama, Majnun Laila. Ya. Nah, orang yang tergila-gila sama dengan Laila. Nah. Dia sampai disebutkan ya. Marartu bi hijari hawa qabaltuha. Ya. Dia menyebutkan, aku melewati dinding-dindingnya Laila dan aku ciumi dinding-dinding. Nah, lewat rumahnya dicium dindingnya. Nah, walatu bi hubbi nam bidari awala dan uhibbu man fiha. Aku tidak senang sama dindingnya sebenarnya, tapi senang pada orang yang ada di dalamnya. Nah, namanya apa? Majnun. Orang dah nam kapres nam, tetapi apa? Melebihi batasnya. Namanya al-ish dalam timbangan syariat. Ini ada peredam yang seperti ini. Ya, ada peredamnya. Peredamnya apa? Tawabatul ilmu. Menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah SWT. Kemudian kalau diberikan kemampuan untuk menikah, segera menikah. Jadi apa? Wa kuntu uhibbuha, aku sangat mencintainya. Seperti kecintaan yang paling dasar yang dimiliki kaum laki-laki kepada wanita. Fa aradtu 'ala nafsiha, dan aku menginginkan terhadap dirinya. Famtana'at minni, dia menolak dirinya. Hatta 'allama fiha sanatun min as-sinin, sampai 6 mata paceklik ya, membuat dia sengsara ya, tidak ada yang dimakan, mata paceklik ya. Faja'atni, kemudian dia mendatangi diriku ya, dia sangat mencintainya, kemudian dia tidak mau, kemudian ya, wanita itu mendatangi diriku. Fa'ataitu 20 wa 100 dinarin, kemudian aku berikan kepadanya 120 dinar. Berapa juta itu? Emas atau gram sekarang berapa harganya? Emas yang 95% yang 24 karat berapa harganya? Ya, mungkin 90%. Ada kan dijual 90%, 80% yang masih murni itu. 400.000 mungkin kan, 1 gram. 1 dirham itu 4 gram. Lebih sedikit. Ya. Karena apa? Zakat itu 20 dinar. Kalau digramkan 85 gram. Ya, berarti apa? 1 gramnya. Satu dinarnya itu 4 gram lebih. Berarti 1.600.000 satu dinar. Kalikan 120. Ya, berapa? Alhamdulillah. Ya. Kalau satu dinar satu jam 120 juta. Ya, 120 juta. Lebih kan? Nah, 200 juta lebih nilainya. Masa apa ceklek kerja bertahun-tahun mengumpulkan, dikasihkan cuma-cuma supaya mendapatkan cintanya. Ya, supaya mendapatkan cintanya. Dikasih 120 dinar. Kalau dirupiahkan lebih dari 200 juta. Ala antuhalia, dengan syarat mau berduaan antara aku sama dia. Papa Allah, dia menyanggupi, mau berduaan sama engkau. Dia terima uang di atas 200 juta rupiah kalau ini saat ini. Hatta idza qadartu alaiha, sampai pada saat aku mampu ya, untuk mendatanginya. Wa fi riwayatin falamma qa'atu baina rijlaiha, ketika aku duduk di antara dua kakinya. Qala, seorang wanita itu mengatakan, "Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafuddal khatam ila bihaqqi, jangan engkau pecah cincin itu melainkan dengan haknya." Itu apa? Nah, jangan engkau berzina kepada diriku kecuali engkau menikah denganku. Fansorof tuanha, langsung aku kabur. Ya, takut, tingatkan takut pada Allah engkau. Langsung kabur. Ya, padahal sudah kesempatan sepi, tidak ada orang, sudah berduaan. Para orang yang paling jatuhnya. Wa ya abunnas ilayya, sedangkan dia adalah posisinya orang yang paling aku cintai, wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu dhahaba alladhi a'taytuha, dan aku tinggalkan emas, uang yang saya berikan kepadanya 120 dinar. Nah, lebih dari 200 juta. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ittiqa'a wajhika, ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mencari wajah-Mu, fa'rud 'anna min nahnu fihi, maka lepaskanlah, hilangkanlah apa yang menimpa kami saat ini, apa yang kami ada di dalamnya, ketimpan batu. Fantarjati sahratu waira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Terbukalah batu besar tersebut, tetapi mereka tetap tidak bisa keluar darinya. Wa qala Khalid, kemudian orang yang ketiga berkata, Allahumma istajartu ujara'a wa ataituhum ajrahum waira rajulin wahidin tarakal ladhi lahu wa dhahaba. Fasamartu ajrahu hatta kasrat minhul ma minhul amwal. Faja'ani ba'da khinin. Faqala ya abdallah, addi ilayya ajri. Fakutu kullu ma tara min ajrik. Minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiti. Faqala ya abdallah, la tastahdi'i. فَقُوتُ لَا أَسْتَهْدِئُكَ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ اصْطِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُدْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَجَرَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Orang yang ketiga mengatakan, ya Allah, dulu aku memperkerjakan orang, menyewa orang untuk bekerja untuk dibayar. Fa'ataituhum ajrohum, aku telah menunaikan membayar gaji mereka semuanya. Berapa orang disewa untuk kerja, saya bayar semuanya, ya. Dibayar. Ghairu rajulin wahidin, kecuali satu orang yang belum aku bayar. Tarakalladzi lahu, dia meninggalkan gajinya. Wa dhahab, dan pergi. Ya, belum dibayar sudah pergi. Ya. Dari sini apa? Juga ada faedah. Larangan untuk menunda-nunda membayar orang yang kita apa? Pekerjakan. Kalau sudah disepakati gajinya 6 seminggu ya, 1 bulan ya. Kalau sudah disepakati apa? Ya. Gajinya tiap hari ya. Nah. Besok belum dibayar. Besoknya belum dibayar. Nah. Gajinya tiap minggu ya, sudah 2 minggu enggak dibayar. Salah tabun anak khutmuhum yawmul qiyamah, kata nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiga orang yang saya akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Mau jadi musuhnya Allah. Ya. Itu apa? Ya. Di antaranya apa? Ya. Manistajar. Ya. Orang yang menyewa orang lain. Ya. Untuk bekerja. Wafat ada atau menyuati haqqah. Dia telah menunaikan apa yang dia minta. Terus kemudian dia tidak menunaikan. Gajinya dikasihkan. Ya. Nah, dulur-dulur. Ini apa? Nah, tidak boleh. Kalau kita misalnya menyuruh orang belum mampu bayar, minta maaf nih. Nah, gimana saya belum ada kemampuan membayar, bagaimana? Kalau dia nah, memberikan tanggung pada kita, alhamdulillah, kalau tidak kita carikan ya, usahakan kemampunya untuk mencarikan, digolek-golek ya, dicari-carikan. Kalau perlu sesuatu yang bisa kita jual, kita jual untuk membayar 6 orang tersebut. Fasamartu ajrohu, kemudian aku kembangkan upahnya dia tadi. Ya, kerja pergi upahnya belum dia ambil. Ya. Hatta kasrat minhu amwal, sampai menjadi berkembang dia, sampai menjadi banyak hartanya. Fajani ba'da hinin, kemudian setelah beberapa waktu dia datang kepada faqala, dia menyatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, tunaikan, berikan kepadaku nam gajiku, mana gajiku. Fakultu, saya katakan, kullu ma tara min ajri, seluruh yang kamu lihat di padang rumput ini milikmu semuanya. Dari budaknya, dari kambingnya, dari ontanya, dari sapinya. Minal ibil wal bakor wal ghanam wal ri. Dari ontanya, dari sapinya, dari kambingnya, dari pengembalanya sekarang. Budak yang mengembala. Itu milik kamu semua. Ya. Yang diberitahu itu kuakhir. Ya. Faqala, dan mengatakan, ya Abdullah, la tastadri'bi, wahai hamba Allah, jangan melecehkan aku. Ya. Jangan engkau melecehkan aku. Faqultu, la astadri'ubika, aku enggak melecehkan dirimu. Memang ini adalah upahmu dulu, saya kembangkan dari banyak ini, semuanya begini. Fa'akadahu kullahu, fattaqahu, dia ambil seluruhnya. Kambingnya, ontanya, sapinya, sak pengembalanya di bawah semuanya. Dia tuntun. Walam yatruk min husya, sama sekali gak ditinggalkan. Satu ekor kambing pun gak ditinggalkan. Ya. Semuanya di bawahnya semuanya. Kemudian Allahumma in kuntu fa'adu dzalika istiqawati. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mencari wajahmu, fafrud anna ma nahnu fihi. Maka berilah. Ya. Jalan keluar untuk kami apa yang kami sedang ada di dalamnya berupa musibah tertimpa apa itu batu besar. Fan fajaratil sahra, maka apa? Nah, batunya menjadi apa? Terbuka. Faharaju yamsun, kemudian tiga orang bisa keluar dan berjalan. Muttafaqun alaih. Ini apa? Karena mereka berdoa bahwa dengan keikhlasan amalan yang mereka amal. Tidak mereka harapkan sama sekali, melainkan dari Allah. Ya. Nah ini boleh yang seperti ini. Beramal keikhlas-ikhlasnya, kemudian dungo minta pada Allah. Ya Allah, saya juga melakukan ini dan ini, ikhlas sanamu. Maka kabulkan doaku. Boleh. Maksud suatu yang dianjurkan berpahala. Tapi kalau beramal dengan niatan untuk meraih balasan dunia ini ya, hati-hati menghapuskan amalan. Ya. Nah, menghapuskan amalan kecuali yang ada di situ apa? Apa itu? Anjuran balasan mala. Seperti mana qotom malum min sadaqah. Enggak akan pernah berkurang harta dengan apa itu? Sedekah. Seseorang yang meniatkan supaya berkembang hartanya dengan sedekah, ya, dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak menghapuskan amalan. Karena apa? Disebutkan. Ya, disebutkan apa? Nah, tidak akan berkurang harta tersebut dengan sedekah. Umum. Ya. Berkembang nama barokahnya, berkembang barokah atau berkembang zatnya. Satu hadis faedah yang kita baca. Langsung kita baca fikhul hadis yang dapat kita ambil, pahami, pelajari dari hadis tersebut. Ini mufradatul hadis yang di sini itu sudah kita terjemahkan dengan apa yang disebutkan. Istihbabu du'a indal qarb wa ana dzalika min mujibati istibabi istijabati du'a kama bayanuhu fi kitabi annab al-mutatabah fi da'awat al-mutajabah. Disunahkan berdoa ketika masa-masa penting. Ya. Wa ana dzalika, dan berdoa pada masa-masa penting itu termasuk 6 doa-doa yang akan dikabulkan, doa-doa yang mustajabah. Kata Mu'arif bagaimana saya terangkan dalam kitabku An-Nadab Al-Mustatabah Sidja'awab 6 Al-Mustajabah. Yang kedua, masru'iyatul tawakkul ila Allah bil amal as-salih wa mithlu at-tawakkul bi sifati Allah wa asma'ihi wa mithlu at-tawakkul bi du'a'i rajul as-salih wa amma tawakkul bi dzati anbiya'i aw al-awliya wa kuburin fala asla bal huwa bid'atun dhalalatun fatanaffah. Disyariatkannya bertawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan salih yang semisalnya pula bertawakal dengan sifat-sifat Allah dan namanya, dan yang semisalnya pula yaitu boleh dan makruh tawakal dengan berdoa, ya, dengan doanya seseorang yang soleh. Ada orang soleh doakan saya, nah, kiai, nah, orang amal ya kiai, nah, seseorang soleh, nah, bagaimana, nah, mari dari sebagian sahabat. Jadi pernah baca yang kosi, bolehnya, ya, meminta doa kepada saudaranya, karena sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya, melihat seseorangnya lebih nam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala zahirnya, minta doa dan saya. Ini tawakul. Al-tawakul bisnam. Wa amma tawakul adabun tawakul menjadikan perantara dengan zawatil anbiya, dengan jasadnya para nabi, para wali, kuburan mereka, maka tidak ada dasarnya sama sekali, bahkan bid'ah dhalalah. Tawakul itu terbagi menjadi 4. Yang pertama syirik. Kapan itu? Ya. Tawakul syirik yaitu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, man ja'ala baina wa baina Allah wa ta'ir yad'uhum wa yas'aluhum wa yastaghitsu bihim, yaitu orang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara. Ya. Dia yakin Allah ada. Tapi kalau saya dungo minta langsung kepada Allah enggak diterima, saya ini orang yang berdosa. Maka saya minta pada orang yang dekat sama Allah. Ini namanya tawakul. Ini kufur, ini syirik. Bagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua. Ma na'budhum illa liyuqarribuna ila Allah jalla. Kami enggak menyembah orang soleh melainkan supaya orang soleh mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tujuannya masa Allah. Baik toh. Tujuannya baik, jalannya salah tak kaprah-kaprahnya. Ya. Tidaklah kami menyembah orang soleh melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, namanya tawakul. Ini tawakal yang syirik. Dungo minta kepada wali songo, Sunan Kalijogo, Sunan Muria Sunan, walaupun bawah alam keberadaan mereka. Ditanya, Pak, kok minta sama para wali? Iya, mereka ini orang-orang yang punya kedudukan di hadapan Allah. Ya, jadi kalau minta pada Allah, saya enggak diterima. Tapi kalau sama dia, nah, nanti diterima. Namanya apa? Syirik. Tawakul syirik. Yang kedua, tawakul bid'ah. Yaitu orang yang tawakul kepada zat, ya, tawakul dengan zat kedudukan. Misalnya, ya Allah, dengan kuburan Nabi Muhammad ini kabulkan doa kami. Ini tawakul dengan kuburan. Tawakal Nabi Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bi ahli Badri ya Allah. Nah, ini tawakul bid'ah. Kami bertawakul dengan nama Allah. Ini benar. Boleh tawakul dengan nama Allah. Wa bil hadi Rasulillah, tawakul dengan jasa Nabi Muhammad. Nah, ini bid'ah. Wa bi ahli Badri ya Allah, dengan penduduk dengan ahli Badr, orang-orang yang ikut perang Badr, ini juga tidak. Tawakul tidak, tawakul pada jasa seseorang, tawakul dengan apa? Nah, dengan kedudukan. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad, maka berilah kepada kami yang kami mohon. Ya Allah, dengan kedudukan para wali, ya. Nah, kabulkanlah doa. Tawakul tidak. Yang keempat, yang ketiga, ya, tawakul masyru', tawakul yang disyariatkan. Tawakul yang disyariatkan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tawakul dengan amal soleh. Bagaimana yang kita jelaskan. Yang kedua, tawakul dengan apa? Dengan nama dan sifat-sifat Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, dengan namamu Ar-Rahman, Ar-Rahim, kabulkan bagi kami doa kami. Ini boleh. Ya Allah, kami berjalan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, tawakul kepada orang soleh. Yaitu apa? Minta doanya orang soleh. Jadab orang soleh, doakan kami. Doakan nam saya supaya selamat. Doakan untuk mudah. Nam kami untuk menuntut ilmu. Doakan untuk kami mudahkan supaya urusan kami lancar. Nah, ini masuk bagi tiga. Yang keempat, ya, tawakul yang ada tak sia-sia. Ya, minta sunahnya orang yang sudah mati. Pak, Bu, doakan saya kepada Allah supaya nam kerja saya lancar. Bapaknya sudah mati di kuburan. Ini apa sia-sia. Ya. Minta supaya didoakan kepada Allah. Kemudian kita baca sedikit. Min asbabi istihbabati istijabati doa, termasuk ya sebab-sebab dikabulkan doa. Yang pertama, ad-du'a'u bi ikhlas, berdoa dalam keadaan ikhlas murni untuk Allah. Yang kedua, at'aruf 'ala Allah firraha, fa inna haula'i rijal amuminun da'allaha bi ikhlasin wa tadhkuru a'malan salihatan kanu ta'arrafu fiha 'ala Allah fi awqatir raha rajina an yata'arraf ilaihim rabbuhum muqabalat muqabilaha fi aqati syiddah kama warada bil hadithi sahih ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifuka fi syiddah wa qad jinna fastata fi nadat al-mustababa fi ta'awat al-mustajabah fal yamdur. Yang kedua, dan sebagai penutup, tepat satu jam kita berlalu, insya Allah. Ta'aruf 'ala Allah, ya, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firroho maksudnya mengenali semua orang, kenal kenal sama Allah. Maksudnya mengenali apa? Ta'aruf ilallahi firroho, ta'aruf alallahi firroho, mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan longgar. Dalam keadaan longgar kita syukur pada Allah. Nah, dalam kita longgar kita beribadah pada Allah. Dalam keadaan longgar kita tidak bermaksiat pada Allah. Kalau jatuh segera kembali mencari ridhonya Allah. Ini namanya apa? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ketika dalam keadaan longgar. Fa'inna ha'ulai rijal, sesungguhnya mereka orang-orang yang berada dalam gua itu, ya, al-mu'minin, ya. Inna fa'inna ha'ulai rijal mu'minin, orang-orang yang beriman, ya. Da'allah bi'ikhlas, mereka berdoa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Wa tazkaru amalan salihatan, dan mereka menyebutkan amalan-amalan saleh. Kanu ta'arofu fiha 'alallahi fi awqatir raha, mereka mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu-waktu yang longgar, waktu lapang, waktu sehat, masih kaya, masih sehat, belum dapat musibah, belum jatuh miskin, ya. Belum dikejar-kejar utang misalnya. Masih nampaknya apa, badannya sehat, kuat, kemudian sawahnya banyak, hartanya banyak. Nampaknya enak. Waktu enak dia ingat pada Allah. Ya. Waktu saat longgar dia ingat pada Allah. Rajina an ya'tarif, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengenal mereka. Ya, muqabilaha fi awqati siddah. Kebalasannya pada saat-saat genting, saat dapat musibah. Ya. Nah, ketika saya dalam keadaan longgar, saya ingat pada Allah, dalam keadaan saya sempit. Nah, minta harapan pada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong saya. Ya. Saat sempit, saat dapat musibah, saat sakit, saat hilang hartanya, saat pokoknya ujian datang kepadanya. Kama warada fil hadis sahih, sebagaimana hal itu terdapat di dalam hadis sahih, ta'aruf ila Allah ra. Kenali Allah Subhanahu wa taala saat kalian dalam keadaan lapang longgar, enggak ada dapat musibah, senang, ya. Anaknya sehat-sehat semuanya, rezekinya lancar. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifu ka fi sidani, saya dalam keadaan genting, dalam keadaan susah payah, Allah akan ingat padamu. Akan mengenali dirimu. Wafat jidna tersotafi nabat al-mustafa tafi da'awat al-mustajaba. Telah kami tambahkan panjang lebar penjelasannya dalam kitab kami an-nabat al-mustafa tafi da'awat al-mustajaba. Afalnya itu. Ini yang dapat kita baca pada pertemuan hari ini, mudah-mudahan manfaat. Ya. Andai kata kita tidak dapat manfaat dari apa yang kita baca, kita duduk di masjid sudah dapat pahala, tidak ada ruginya. Antum langkahkan kaki-kaki antum dari rumah, itu sudah mendatangkan pahala. Andai kata tidak ada taklim sekalipun, sudah berangkatnya dari rumah, ya, ingin belajar agama, sama itu tidak ada usahanya, tidak datang, dapat pahala tidak? Rugi, tidak rugi, ya. Nah, tidak rugi. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu hasanan wahidatan. Wa man hamma bi falam ya'malha fa'amilaha katabahu asra hasanatin ila 700 dzikrin a'atun katsira. Yang punya keinginan kuat untuk melakukan suatu amalan kebaikan, nah, kemudian belum dia lakukan dapat satu pahala. Ini belum dilakukan. Kalau dia melakukannya, ya, sudah dia tempuh, dapat 10 kali lipat kebaikan, sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak diketahui. Jadi tidak ada ruginya. Ya. Nah, andai kalau antum datang tidak ada taklim, kurang lagi dapat pahala. Makanya apa? Yang lainnya diajak. Ya, supaya dapat pahala. Man dzalla 'ala khairin falahu ajru fa'ili. Yang menunjukkan saudaranya untuk melakukan suatu kebaikan, dia dapat pahala seperti yang dimiliki saudaranya. La yanqusu min ujri syai'an, tanpa mengurangnya. Ayo taklim, diajak temannya, berangkat, dia dapat pahala, antum dapat pahala berangkat dan pahala ngajak, persis pahalanya. Kalau dia dapat 700, antum dapat 700. Milik antum 700, tambah 700, tambah 700. Nah, itu kalau misalnya miliknya 700, dia dapat 700. Tapi pahala nggak tahu yang memberikan Allah SWT berapa jumlahnya. Nah, tanpa mengurangi pahala yang dia miliki. Tanpa mengurangi pahala yang dia miliki. Ini apa? 6. 6. Andai kata tidak ada salin. Kalau ada, dapat faedah tambahan ilmu. Di masjid, zikrullah, duduk kepada Allah SWT, ada keutamaan yang lainnya yang didapatkan. Masa maka munsifah dan menyusillah yaslah kitab Allah wa yasajarah sunnah di matenam ila nazir alaih muskakina wa rasyatumur rahmat wa hafadumur malaika. Ya. Tidaklah berkumpul hamba Allah Subhanahu wa taala di masjid Allah Subhanahu wa taala membaca kitab Allah, membaca petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, melainkan turun kepada mereka apa? Sakinah, ketenteraman didapatkan. Ketenangan didapatkan. Wa asyatumur rahmati wa dirahmah. Muncul tumbuh rasa mahabbah di antara kalian, di antara kita. Nah, wa asyatumur rahmah wa hafadumur malaika. Malaikat menaungi. Nah, wadah terawak iman indah. Nanti akan disebut-sebut pulang dahulu taklim di masjid-masjid. Ya. Nah, ini hanya sebatas 6 talab ya. Akan disebut-sebut Allah. Ya, bentuknya seperti apa yang enggak tahu. Ya. Akan disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ya. Dipuji-puji Allah di hadapan para malaikat. Terlebih antum melangkahkan kaki, malaikat sudah mengepakkan sayapnya, antum berjalan di atas apa itu? Kayaknya para malaikat. Antum tanpa sadari, kalau berangkat ikhlas menuju untuk suatu ini, sayapnya malaikat itu sudah dipakan di jalan-jalan, antum berjalan di atasnya. Dalilnya apa? Dari hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaikata la taqau bi ajnihatiha ridwan li talibil ilmi." Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya di jalan-jalan yang dilalui para penuntut ilmu sebagai wujud ridhonya mereka kepada para penuntut ilmu. Ini mulianya para penuntut ilmu. Nah, nikmat yang besar. Maka nah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, kelapangan, kelonggaran ya. Baik kesempatan, kesehatan, kelonggaran bagi dada-dada kita untuk julus duduk untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.